Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina, wa min sayyati a'malina, man yahdihillahu falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Faqad qala rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أما بعد، إخوان في الدين رحمني الله وإياكم أجمعين، إن شاء الله kita akan lanjutkan dari pelajaran kita At-Tuhfah Al-Wusabiyah fi Tashili Matan Al-Ajurumiyah, karya dari Al-Syeikh Abi Abdullah Ahmad bin Thabit Al-Wusabi Hafizahullahu Ta'ala. Pembahasan kita sebelumnya adalah yang berkaitan dengan tauqid, dan bahwasanya tauqid itu terbagi menjadi dua, tauqid lafzi dan tauqid maknawi. Tauqid lafzi adalah pengulangan lafaz awal, ya, baik lafaz itu sendiri maupun muradifnya atau sinonimnya. Bisa terjadi pada isim, pada fi'il, pada harf, atau pada jumlah, sebagaimana yang sudah kita contohkan. Kita akan masuk yang berkaitan dengan at-tauqid al-ma'nawi. Qala asyarihu hafizahullahu ta'ala, wa amma at-tauqidul ma'nawi fa innahu khasun bil asma'. Yang kedua adalah at-tauqid al-ma'nawi khas bil asma, khusus pada isim saja. Bi alfad makhsusah, ma'lumah, inda an-nuhah. Ya, dengan lafaz-lafaz yang khusus dan yang diketahui. Ya. Inda nuhah tufat wala tukas alaiha ghairuha. Wala yukas alaiha ghairuha. Tidak dikiaskan dengan yang lainnya. Dakara ذكر المصنف ذكر نيف سبعة سبعة ألفاظ النفس والعين وكل وأجمع والتوابع أجمع وهي أقطع وأبطع وأبصع ini tujuh lafaz taukid yang merupakan taufik taukid maknawi an-nafsu wal ainu wa kullun wa ajma' dan yang mengikuti ajma' ada tiga yaitu akta, abta dan absa. Baik. Qala wa yajibu fi hadhihi al-alfaz أن تتصل بضمير مطابق للمؤكد في الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث dan dia lafaz-lafaz ini lafaz yang tujuh ini wajib bersambung dengan domir yang sesuai dengan muakkadnya muakkadnya matbu'nya ya bi fathil kaf bukan muakkidnya muakkadnya fil ifrad tasniyah jamak tazkir dan ta'nits ya dari sisi mufrad musanna atau jamaknya dan mudzakkar dan muannasnya harus sama dengan muakkadnya domir yang bersambung dengan lafadz taukid itu harus sesuai dengan muakkadnya dari sisi mufrad, musanna dan jamak serta mudzakkar dan muannas. Qala فأما النفس والعين فيؤكد بهما المفرد والمثنى والجمع. Adapun lafaz an-nafsu wal ainu, ya ini digunakan untuk mentakkid keduanya terhadap yang mufrad, musanna dan jamak. Misalu al-mufrad ja'a Zaidun nafsuhu au ainuhu. Ya, kalau kita mengirab, ja'a fi'il madi mabni al-fat Zaidun fa'il marfu wa alamatu raf'ihi ad-dhamma adh-dhahirah al-akhirihi nafsuhu, ya taukid li Zaidun marfu'un, boleh kita langsung aja marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah adh-dhahirah ala akhirihi wa huwa mudhafun wal ha dhamir muttasil mabni ala dhammi fi mahalli jarrin mudhaf ilai. Ya, ainuhu juga, maksudnya ainuhu au ainuhu ini bisa kita ganti ja'a Zaidun ainuhu, ja'a Zaidun ainuhu, ja'a Zaidun nafsuhu, bisa kita ganti ja'a Zaidun ainuhu. Kalau mudi ini juga sama ya, ainuhu. Ya, taukid li Zaidun marfu wa alamatu raf'ihi ad-dhammah adh-dhahirah ala akhirihi wa huwa mudhaf dan seterusnya sama dengan ininya yang mudhaf ilaihnya. Waja'at Hindun nafsuha au ainuha. Ja'at Hindun nafsuha au ainuha. Fa nafsun taukidun li zaid wa taukidul marfu' marfu'un misluhu. Ya, nafsun juga ainun ini taukid li zaid untuk zaid. Ya. Begitu juga Hindun, ya. Ainun juga bisa Hindun. Pada contoh yang kedua. Nah, karena dia tabi, dia mengikuti yang depannya, ya. Ketika Zaidun marfu, maka taukidnya ikut marfu. Ya. Nafs mudah, begitu juga ain mudah, fa nafsun mudah, wal ha al aida ala zaid mudahun ilaih, wa misluhu ma ba'dahu. Ya, dan begitu juga yang setelahnya. Nah, fungsinya ketika dikatakan ja'a Zaidun nafsahu, dari sisi mana penegasannya ini? Yaitu menegaskan yang datang itu adalah benar-benar Zaid itu sendiri, bukan yang lainnya. Ya. Bukan utusannya, bukan tulisannya, suratnya, tetapi yang datang benar-benar Zaid itu sendiri, ya. Yang datang adalah Zaid itu sendiri. Ya, apakah anna nafsuhu atau ainuhu, maknanya sama. Ja'a Zaidun nafsuhu, yaitu Zaid itu sendiri. Ja'al amiru, ya, pemimpin datang. Nafsuhu, dia sendiri yang datang. Artinya memang betul-betul dia yang datang. Bukan orang lain, bukan utusannya, bukan khabarnya, bukan tulisannya, suratnya, bukan. Tapi betul-betul orangnya yang datang. Ya, yaitu Z-nya di sini, Hindun-nya di sini. Ya, ini fungsi dari lafadz an-nafsu wal-ainu ketika menjadi taukid. Ketika menjadi taukid. Baik, untuk sementara kita cukupin dulu, ya. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, masih insya Allah membahas lafaz an-nafsu wal-ainu. Nafsu wal-ainu. Naktafilahuna alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.